gantung gak didukno. Tunggu. Wah, ya apa? Tari posi rek. Si akeh penggawean iki. Curi-curi. Kono kula apari. Kono niku. Kono mau jane ngedung kok di penggak sih kono niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia juak-juli kon kuasai dhewe. Waduh. Kon mari ngono omonganmu. Lah kalau aku pengin sih. Iki mayatku arek, kon rekaman maneh kon. Jari arek-arek iki mang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Pekara gendeng juak-juli ae engko marai medhotes duluran lho. Lho, sakarepmu. Kan kepingin ngeten sih. Lho, sajane aku kepingin. Ayo ngedunga. Sih, coba pose piro? Eh? Nyuruh tak ngomong. Dalam pose lho, pose ndi ngono pose perapatan iki tak pertelon nang. Lho, pose gendeng iki lho. Eh, sang ngono pose hansip. Di radio aku dengar sokran ake utangi. Wes ri terus termoleh kono. Wes aja kan terus ri. Lah apa iki? Wong jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli. Eh jurak-juli, ana jurak-juli gak iso aku. Ana di radio lek digomblo iku kon iku. Ya sepurane ya. Oh, kene paling dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki di nese kono. Eh kan bari kan mulai kan. Iya iya. Mana? Momong anakmu kono. Kon iku ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Rungokno lho rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul halalala cabang bajul. Sing dadi bajul merengut ae. Nek aku delok yo pacar kita pemuda pemudi gampang koyo tercapek cita-citamu. Sasaran kasetitik sing dadi korban, korban dunyo akeh sing ilang. Bapak pejabat ra turun tangan melu ninjo daerah banjiran. Aprilan rakyat ngadak no penapungan, bantu sandang pangan lan obat-obatan. Sebab udane dulur terus-terusan, awan bengi terang. Bojonegoro Tuban sampai keleman, suwe-suwe payune ngelumpuk no daerah Lamongan. Penduduk ngungsi golek panggonan sing aman, bengi gak turu awan gak mangan, delok watul kosong dinggo niteku stresetan. Pantere banyu sampe jebolno tembok, susahe wong tani lanang lan wedok. Sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok, sing paling untung wong golek kodho. Para ibu-ibu dunyo perlu goleki anake, budal ngungsi saking gugupe, gendong bayine keriru kucinge. Model-modelan wedung suara sampe jerit iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba, tapi untunge sing edung mang ya bener ya kan, kok ketutuk tabun tambah ngoncok gak karu-karuan. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane yo akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Jembrai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas iki. Iya, sogran. Dah kebenaran. Duh, kebenaran apa? Jane ngono ya kape konsultasi. Waduh, kok melip omong bener. Lho, gak medit ya apa sih, Kon? Tapi dadi apa, Neng? Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya? Wis terang. Omong penak kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, iya ya. Kon kudu maca kamus. Waduh. Pernah ngerti kamus bareng. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring. Karangane Empu Gandring ku isine apa? Isine dukun bayi. Kok ngene iki? Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan. Iya ya. Anane wong pinter lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi beras. Beras diapakno? Di ayo dikemah. Diapakno? Dikemah. 100 ditutu goblok. Lah iya. Kon kemana dadi jarang kepang melian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselep. Panjenengan nek dipikir ya. Iya. Menungso iku panjenengan melalui proses. Waduh. Bingung mana kon. Sampai proses ngene. Proses merubah acara ngene lho. Proses iki apa? Mulai cilik. Terus diwasa. Diwasa. Tuwek, elek, mewek, terus gegerinden kek. Terus apa nih gak mate? Mulai nang mate. Lah iya. Aku sih beri kan dodol kacamata. Lah pernah aku kacamata kira-kira penodol yang melaku lah delajat. Dagangan kok lapo kacamata aku tak. Oh dagangan. Dagangan tapi di celado nih uangnya. Lah apa di celado? Dodol kacamata ono wong kapi itu aku tak wara. Iya. Golek kira-kira tak mboten. Jari kono kulo golek sing saged maca. Iya. Tak kei kacamata sing kacamata kiriran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Njaluk sing terang e. Terus ya apa? Ya tak maksud aku ngono ku. Tak gak golekno. Bareng dituku digawe maca jari gak terang. Gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso gak iso macane? Lho wong iku gedekno to lan jek kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca? Oh, buta huruf ta. Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca. Iya. Lah endi iso maca nek gak sekolah? Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno. Loh, penak ya susu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata. Kacamata apa? Kacamata ni, kacamata. Layo kacamata ni lak terang ta. Kacamata, kacamata. Layo kacamata. Iya terang tapi boleh gak somoto. Layo. Aduwe kau penonton no. Yes, tapi kau wis cocok nuno. Aneh kau nampun esok gak kacamata ya. Aku tak pesen. Iko nak kacamata. Iya wis iku habis. Hah? Pote tak biru. Ungu. Eh? Ungu terong. Kacamata gak nak biru. Lo keliru aneh sih biru. Oh, ireng kita. Iya ireng ngono keliru. Lemah teles. Ah, kok lemah garing ae? Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi ini lemah garing. Lemah garing kok ono wedi. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kok disombo menoh iku. Ono dhewe, oprosane ono dhewe. Iya, ono alat ta. Iku kanggo awan bengi kene. Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi ngene lho. Ane mung kurap lak pecah. Lha itu ku mana lah kapan tak duitmu? Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya tomo. Wis tekor sabiran-biran dadakno. Saiki lah gak wani mule diuber-uber sing tuku iku aku. Ya diuber-uber sing tuku kacamata. Iya, gak iso balekno duit bapak minangka pengalaman. Hak balekno apa kacamata ni? Apa nih kacamata ni kon balekno? Iya. Lah kon lak njaluk duit. Kon gelem nekori. Uliran ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wae iki. Wah, kon iki. Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lele mudu nerek melorote. Lho, gak melorot iki ikan melintu. Iya. Koran saiki gak payu menit tak timbangno. Tak timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah nah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Tak rugi sak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa lah peno gak kliron ya apa? Lah bandaku terus lere niku apa? Lah tapi duit kok enggak pernah bayar. Ya apa le bayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata pindho kok enggak pernah bayar. Aku saiki rusak. Kok awake gak apa-apa ngrusak. Siksa batin aku iki. Siksa batin apa? Lho kok niku ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki, buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel? Tapi meracang. Eh? Meracang. Meracang di sini apa? Apa di sini pasar? Aduh no mas, gila diutangi uang enak. Iya, aku wakil. Aku wis kapok kok meracang itu. No oma ya. Sepisan api, pindu api, pindu lu gegeran. Tadi ini gak wawu gak nanti ya? Lah iya lah. Gak wawu ya? Lah iya. Torok pilih sepeda motor. Duh. Sepeda motor itu penuh dol, penuh gaya noroki peracangan ini? Iya, malah aku kena urusan kriminal. Nah, sepeda motor, cekelan pisan, ancuran. Apa? Sepeda motor apa itu ya? Pecicilan. Iya, pecicilan. Pecicilan, sepeda motor ngangso. Pecicilan, iya. Dorong ngetek penuh dol. Kan gila menebus, tebusin apa? Oh, tak kena pekoro. Loh, apa aku sih tanggung jawab tebusin, pekek nunggungku. Lah, duwe? Lho engko lek iku tak dolo maneh ngene lho kene. Lah pertama nebus iki duwe sapa? Ya duwemu. Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol. Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta? Lah kepeda sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono no tae. Kok mama. Wis gak seneng aku wis. Pek dalem penggawean iki. Klambimu kok api kan. Wis gak enak nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sile lah. Lho iku nek perlu. Lho. Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega rek. Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon. Iya kancane sapa rek? Wis ae coba nglambimu. Wis ae tapi nek iki nyilek klambi tak begal ngono iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi penuh? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano penuh kaosan aku kebejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ngene. Lho penuh. Gak dijahit, dikapekno? Dilem. Lho kok dilem? Yo enak ngumbae gak soro-soro. Ngumbah dikelindek gar siji. Mene tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku gar separo. Iya. Dadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh kan saben entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya mau ngatasi ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolot lak kene. Lah kolot apa? Kanji lak kene. Lho kanji? Iya. Aja rolas sawan lak kaku. Lho gak apa-apa lak kari ngrusih ae ta. Lah kon kepingin gak coplokan? Iya, sing ngawet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuat ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Ya iya cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon disoder ae. Gemitasi ku ketok iki lho. Oh, gemitasi. Dekno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Nah tak gawane apa? Kayak ini penuh gawa? Iya, tak kayak ini penjahit ini si urib lho wongnya. Lho wong jenengnya menongso ya kan. Pada kapan wongnya mati lah, kayak ini penuh gawa? Ya siapa siapa kamu? Lah nanti parah nih kayak ini penuh gawa? Ya enggak lah, ada perhitungannya tak. Barak koncoy jiri-jiri rek, gak seneng aku. Lah kayak jiri-jiri lah. Bakal kemejo penuh gawa, tapi penjahitnya gak ono. Iya tapi lah atasnya bakal, tadurung tadi kemejo. Tadi kemejo tambah soro kan. Iya seongkau sih. Ya itu apa kartu? Kok orang nantaknya mejo kok bingung. Mejo rin. Mejo, tadaknya kemejo kok. Kemejo? Ini pokoknya penjahit sih. Iya. Lapa, ini anak dewa lah penjahat. Duh, penjahit anak menolak penjahit. Penjahit. Nah iya. Oh, jahit apa? Wingi jahit gedhe. Wis mbalang. Hah? Sing model kan kaya gedhe ku lho. Oh, sing galar-galaran ya. Penek apa pesen-pesen dikawakno gano omah. Apa iku? Ya pesen watu. Oh, iya. Gawe apa? Gawe pandasi ka apa? Ate ngedekno apa ta? Kang gawe gerdu. Oh, di padahal apa? Takone mantelan ngono. Gak mantel apa-apa sing tak dekno. Lah nek kartole iki lak takon ta. Cari pesen watu iku kanggo penok apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nutuki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampling. Oh, bener iki pengurus kampung. Bagian apa ngurus bagian apa? Nah, aku iki lak ya kadang-kadang. Iki bagian sing diurus saiki. Loh. Loh. Aku sing diperintah, sing diurus. Iya. Oh, sing ngurusi penok. Sing ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok apa watu barang kok apakno? Lho nek apa yang mbok dijembarno? Lho. Embung dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak temtu kadang-kadang gawe kali bareng nduk kono. Gawe kali. Niku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki, diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndandane gak nyusano mlontang. Iya, kamu mlontang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Omah kuwi watu. Omah dhewe ta omah wonge? Ya omah kabeh wong kamu nggawe watu. Digawe watu rencanane ngono. Gak boto ya? Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Wong iki badane. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu ini kanggo bentuk Karang Taruna. Nah, cepat ini Karang Taruna ini masih lak maju apa itu? Ya, kampungnya ya tenang. Iya. Saya kira banyak ini omay tadi, ya ngelas-ngelas apa, jok, katik. Nah, itu cak. Iya, nanggon gue, ay. Kau ngakai tukang ngelas. Dikembari kan, lah. Si tukang ngelas ini penuh tak aku. Loh, lah kan ngelas apa sih? Aku kadang-kadang ngelas anak itu karo anang itu. Itu gelap nang omah. Iku ngelas anak, bari anang kan ngelas. Pocotilas. Kecap rodang iki anake tukang las. Iya. Anake. Kuwi las karbit. Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya, las itu. Oh, gabah. Ora pokoke las itu. Tukang las. Tukang las, anakku tukang las. Tukang las sing mencolot kapal terbang iki. Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Las listrik iki. Jare ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, kau gak boleh jadi. Iya, gak boleh sih. Lah kenapa gak boleh? Nang luar Jawa. Lapo, lu kono. Jadi ngelas kapal terbang katut. Katut rono. Gak boleh. Gak boleh. Minggat be. Oh, sampai tak lebokne surat cabar. Loh, anakku nyandir rek. Betah. Betah. Pak, surat kabar kok anakku nyandir rek. Kok surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan ta? Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, biyen. Dadi sak waya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono majine. Pengin nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak. Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae. Enak. Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. Tapi nggo paspor iku. Eh, oh, surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbo. Oh. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya, paspor. Kon ngro gak kon elingno. Cak, iki ana wong kate ngrasno pager ya, pira lek ukuran dawane? Ya dawane 10. Dawane pira? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus lho. Mari minggu iki gak iso ya. Nek ngelas iso lah ndekeki pagri gong sampe. Sakmono dawane. Lho, lah peno ya apa penggawane tanggung apa enggak? Lah didekek ta pinggir rembang lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong kudu duwe wesi kayu. Oh. Dadi pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas. Kenek ya pager kayu dilas. Sing ngelasne. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong. Kobong lho. Ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho, mbok teko ndi enake? Teko peno apa teko kono? Nek repot-repot aja dilas lho, mbok gura. Kak las-las biasa iku lho, wesi-wesi. Iya, nek iso. Pipo. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasae, delok las-lasan jaluk tebel ta. Jaluk benggang-benggang. Bunga-bunga lah gelis peredari. Ini rapet. Ini rapet dicucuk ibarat dilas. Ora bebu. Oh, lasi kudu sing akeh. Iya, lasi kudu sing akeh. Rangkep piro pagere? Pagere upamane 6 rujine, ya. Rujine. Iya, biasanya kan ono sing 10, ono sing 9. Jalur meter iku. Apa sing karepe wong iki? Jari apa lho? Jari apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak-kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Mulu tantai apa? Pendek pedang. Lah kok enggak ditumbak. Lho sing ndukur ono linci pilek kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Dikek pager ya? Iya. Wis gak perlu kayak itu, Mbak. Kaono belingan ndukur. Oh, pakro bulu. Iku lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure ku lincip, Cak. Nah, iku itu, Mbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ono gak sing kelas situk nae wis gak gak ditrimo. Iya. Kudu menek, penek ku. Iya. Kudu menek. Tadi ngelasi nang ndukur. Ndukur, iya. Oh. Nah, peno gak yondo apa tadi sunggi ngelasi. Nek dicungi lak jakno wong iya. Ondoe telek mon, ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Andane cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, peno iku mangkelan takoni. Ya dilas biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap-megap. Kene iku. Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak terasa kena apa? Lah tak culek ya. Pangkelan ngono-ngono. Ya kene awane si geni ku mang lho. Sajeke pinter ngomong pinter robyek ya. Rupane kok mali pian lak rodok tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi keluar pasti. Mihap iki lho. Iya, bareng irunge lak pesek saiki kok tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Iki lak ono perubahan. Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirim ae irung-irung thok kok bare ya abi. Iya gentenan tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya. Lak male ora itu pengen wae to nih. Ya sak wonge lho. Lho sak wonge. Oh bae anu irung-irung thok dikirim kok roro dadi ngono. Lho lak topeng. Iya lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak pelane sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Juga gak. Tong sing. Umur pun pirane? Hah? Umur pun. Piro wong pantarane wis mati kabeh. Umur gak nek 37. Lho kurang. Oh 39. Wah, kok ini suwi tak sama? Masa ada ditangis sama manusia kurang ya? Loh, kok ini nak kono? Oh, tambah no sepuluh loh. Suwi tak sama. Ya, kurang dua ya. Ketung puluhan? Ya, suwi tak lima. Uang itu kok bergaul, Pak? Loh, ya, ada macok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karo konco. Temen. Kadang-kadang dijak konco loh, ada sing konco itu nguntung no ngeruget no. Iya. Tapi ya apa? Kalau tak jak. Ya apa, rezeki cok. Iya. Apa? Ya apa, rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari yo padha ae. Tapi kanggo rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafkan ya coba. Sopan sih kan. Sikil ketatap. Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan nggae pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sik gelek GL. Di ya pipone rokok. Pipone rokok wae bener di kae L iku once panjane L once iku. Once iku L kabeh. Iku khusus sing rokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kena ta? Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Wis banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iku. Lho. Pernah gak iso ngurusno? Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kalau sing budak dedek, lak bening gak seneng aku. Hah? Lah, ngapa apa ceren apa? Kami ku tole banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru ah, banyu ya bening. Iya. Lah banyu sing bening. Lah, pernah lak hubungan kanca. Yo gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono. Yo banyu. Yo. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu dipira. Kok iki kape masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Lho contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok iki kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong kuwi tanpa banyu susah sih. Iya, iya banyu. Ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe. Iya. Pake nggon penangku siji. Kono gak banyak kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang ngedot. Kabeh iku banyu kon niku. Ha iya, dadi sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon meneng. Kok gak penting gak tau mangan ya kon. Gak mancagu kok. Kok mancagu kon niku mangan. Ya ben mang wis tekan diae. Iki mah ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Iya, rupane kok ngidul elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen. Iya. Sepeda rusak. Lah nang ndi kok elemen? Hah? Nang ndi? Kok nang Kedintang lho. Iya, nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono. Iya. Gak enak wong situk gak karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono ae. Mbah wae iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Yo nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang teko nasrib panjenengan. Nek pancene nasib iku dibenceni. Oh, ben iki padane. Wong nasib kok nasrib. Nasib ya, nasib. Ayo nang lori kali. Nang lori kali. Ya betul-betul. Tundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijulungupno. Ya. Secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak semono ya. Gak semono. Ya. Ya ndi kon? Jandek. Jandek. Aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti tak gak bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaiimu sing grogo iki. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah takno wong pamong tak bui koyo ngono, pokro ngene iku. Lho sapa kon? Apane? Ku loyan. Iya. Kau dak lu jenenge ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ningon kon banyak ta? Eh? Ningon kon banyak. Iya kanggo njogo lingkungan aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene, sabar. Nun. Nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan. Lho mboten. Banyak iki yo kanggo njogo lingkungan aku kene. Ono wong liwat muak. Nggih. Iku lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan ku lho. Hah? Nanti musibah ngoten. Nanti ndi iku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelahmu iku. Nggih, pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Laporanmu gak tau tepak blas laporanmu kon. Hah? Sampeyan iku lha nopo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih, pejah. Sing sak pira pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Heh? Heh? Katutan blandar. Bis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesthi wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, iki cempele. Dibanding apa? Tok kan bener iki ta. Eh, durung lere ini. Wau sareng kali kula. Lho iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae, Guk. Suarane nyengek koyo rukun. Nandi ae kok kare kan. Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor? Ya weh, soal itu mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi. Jemi itu Jumi kok itu? Jemi, Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Lah ini Jumi. Jemi itu wedo. Iya, iya. Lanangnya itu bian mopi. Terus? Jadi aku mati ketiban. Dan pas ini Leo lah. Ini aku pamannya Pleki. Kamu nang kiri tak itu? Duh, aku Jemi ini ke Jemi lah. Kiri aja nih. Duh, eh? Kiri, saya kan uang gak? Udah, ini uang itu. Oh, terus di sini, Den? Sama hari? Lah. Omong mukle rukun. Wah. Oh, tak ada. Kali iki supados mboten ganggu lingkungan. Iya, iya, iya, iya. Pun kula tanem niku. Lah, saiki ngene tak kandani ya. Tanem gene latar yu tanem. Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung, nggih ta? Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Oh. Sebab aku termasuk kebayan. Bayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, nggih, Pak. Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik. Heh. Iku Pak Cangi atuh. Pak Cari, Pak Cari. Cari, ya kan? Bab desa nak pamonge. Pamong, kebayan, Cari. Cari. Terus kepala desa. Heh. Kepala desa. Desa. Lah iku duduk ana urusan dhewe. Nggih, duduk. Ditutuk eh anu dirapuri kok seneng seneni wong seneng temen kok malahan perintah nduk sampean iya apa ya wingi ini lak penduduk dikangen kerja baktos kerja bak kok aja tri kerja baktos kerja bakti kerja bakti kangge nanggulangi banjir niki iya iya goten niku dijerokaken iya iya tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus lha lha iki apa sale gentenge mboten enten eh gentenge mboten enten gentengnya buatnya sama tumbas agen ya omongmu kayak bakir ya omongmu ini kalau boleh bakir ya omong ini oh kalau gentengnya ya mesti liwat banyu nih nah ini terus pun di kegiatannya orang kampung ini kalau darah gak ada genteng lah kedah urunan ini nah, gampang ri lalu darah ini bijaksana ini bayan iya apa omongnya bayan gentengnya dicoplo paruh kita kayak ngomongmu separuh ngomong bisa ya ini ngomong separuh oke biasa lah ngotin. Aku katisen ngawur aja berarti sampai pamong buatnya bijaksana nah. Loh kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng? Oh, ngono ya? Mesti sampean kudu nuku agen. Lah ngapain? Bakon seneng ana kebayan katuun. Kebayan katuun mboten napa timbang rakyat. Nah. Oh, ngono ta? Sebab bayan lampun pelamanan. Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman. Iya, iya, iya. Nek sampean tadi lurah. Oh, gampang saya ingin ae ya. Nek urusan genteng safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antaran kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak desa kene. Aja sampah ana apa-apa. Ngoten. Iya, Pak. Boten tenan-tenan aman. Aman lah saiki. Lah meneh mbene mburi dina liyane. Lho. Napa apa? Dina liyane nggih boten tenan-tenan aman kampung mriki. Iki batak tok iki batak tok arek kita iki. Wong sing keliling kula kok. Lah iya. Meniko jawane apa, Bas? Wah, wah, wah. Niku pamok kok kon kuku. Nggih. Tak yarani Bas men aku. Kon niku sing ngajeni ambe bayar. Ngerti ya? Regane piro? Kon udur kan. Pantes piro regane? Kon niku makelar ta kon niku. Kula ajeni ngoten lho. Ya ya mangargahe. Cuma niki enten kisruan Didi. Ono peri, ono peri. Nggih, yupik niku lho yupik. Yupik. Niku lak enggak ada wedhus. Oh, pia ta. Ya, terus apa? Lah enggak ada wedhus. Pia ta tia, nek tia bukan blontang. Aduh, nek tia bukan blontang iki tuwek. Yupik. Oh, pia ya ya. Lah wedhuse niku kata. Oh, terus? Lho, kenapa? Dari dibanting. Loh, kudu saken napa? Lah ngene angon iku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangan tandurane pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ya kan mestine. Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh. Mestine bayan kudu bijaksana gak ana kandang. Ya aku. Nggih. Kang seneng aku nek kon babung rek. Loh, wis sanane bayan nek napa wong niku pamung. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Apa? Berok niku. Niku lak gedhe ta. Iya, ya lanang iku lanang. Sane iki kula takon. Iya, iya. Wedhus niku lak gedhe ta. Iya, iya. Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kojor awake iki. Lho sane. Ya awake ya siki lho ndase. Salah. Ya ora ini ya sungune barang. Salah. Salah apane? Salah sampe niku. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampe. Heh, omongmu kok abun awas lho omong mrek. Srekalan ngono omong mrek kon rek. Lho niki bener. Tak bijasanane bayan ya napa. Oh, tak cetak tak bijasanane bayan. Jamel kandang sing gede. Lah wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten. Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga. Nggih, tapi penduduk niki saged tetep. Lho, lak ngono. Muji-muji pendino. Lho iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling aku. Ati. Ketemu ndi? Daerah-daerah kene. Ono penyampaian teng keliling niku. Lah mungkin sih. Heh? Penyampaian teng kok keliling. Saiki awan dikelilingi kok bengi. Iku biasa lah golek rondo-rondo ta. Awan keliling bengi turu. Iku kok kwaliri. Wis rek kono mari dadi kebayan rek aku leren rek. Bayane biasane bengi torek. Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek. Kau niku urut ta. Kau niku. So kan. Dan kau dek kau bawa keliwat-keliwat kan. Masa di rumahnya dong turi lu kan. Temen kan tak nak. Kau niku ngawur lah tak nak kau niku. Pun adik. Mau kau nengok tu. Eh? Nang diri. Dari keliling. Keliling apa sih? Yang delok-delok iki lho minggu iki sing digerak nopo. Saiki sing keliling iku bayane lah kok nambe aku yang mulai dhewe-dhewe. Nek anak pendukung kan gak kuat. Gak kuat. Tapi jajanane bayan ya aku. Kok kok aku jajanan toe kok. Wis wis yo pesire kok kok sebagai penerus ngerti ya? Oh penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke mangke dalu sing jagen sini. Oh sing jagen. Sing jagen, sing jaki. Lah ngene. Kula ana daftare dhewe-dhewe ta. Oh iki daftar. Anu bayan kentonge kentongin Pak Sumo nih, Pak Sumo nih. Apa-apa? Yang gak suge dah. Iya terus? Ini kena waktu jogong buatan purun medal. Loh, lapa aneh? Terus kok dituku akan kena nopo sih? Itu arahnya memperkuda rakyat itu. Temen, gak oleh ngoneku. Tapi penduduk ini tidak akan kuda. Kuda udelmu kono. Maksudnya itu ya, istilah itu mang merintah rakyat, coro duwe. Duwe kan nori? Didol. Didol kan? Panganan. Pangan. Bicaksanaan kena lagi. Boten kene saniki nggih. Kae oleh ngene. Wajiban kampung wong sugih. Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa. Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa. Ah, nek perlu diwakilno. Anake ta putune, iya ta? Familine. Familine. Kek. Iya, tekek lah, kek. Dadakno ngawur kae kono. Nek ku masih sugih miskin gak ditukok. Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno. Ya maka sing jaga mang bengi. Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan. Ngarep-arep karo bajet karo kowe atane sembarang kok aku tok kon. Eh apa? Mak waras ta? Oleh oleh tekes sumu, oleh tekes sumu. Nggih, nggih syukur ta. Iya, iya. Rompon suwe jaket priko. Wis suwe karo ana. Nggih, sama. Ya sampe nang Muntiani ya. Nggih, kene kulo sampean. Iya, iya, iya. Dalan ajeng niku kok becek mawon dos pundi. Lah, iku kudu diatasi, tanggulangi iku. Nggih, dipeno. Lah watu niku kok kulo sambet rumiyin. Eh, terus watu niku. Nggih, dicele damel damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu kulo sahuri. Kene kepinteran ngomong kok bari kon iki. Wong iku milik desa kondol dhisik. Lah wong nyele enten balike tadi iki bensin disawuri. Nek panen, panen watu niki. Panen apa? Watu. Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gede-gede. Iya, mledos e gak. Dengkulmu ngono. Gampang-gampang kulo sing balik aku. Wis ngene kok, eh, terus keling. Ngono ae. Watu ae, ae. Rumah tangga ni didelok koyo harmonis ini ya seneng. Pandangan tekan jope, waduh, gak tau kekeran. Gak perlu apa kekeran. Seneng aini ana wong lanang turun jope. Nini. Lapanya. Nini yo, wong diceluk kok nyentak. Sopos nyentak, ngomong banter titik yo nyentak. Sama wis mangan ta? Wis mangan dewe. Saya enak sementekno. Iku apa sih? Iku malu, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Gaduh. Iya. Walah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, opo? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing iki nek tambani wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iki. Malah ya syukuran nek ngono. Heeh. Mangane sing gelak, nek iso karine cendil. Wong mangan menimben iki ndekek iwae sing genah. Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu, kucing lincah jare. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok yo ngerti. Biasa sampean niku apa nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kon kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe wak blondang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk yo ngene iki. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sogene kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta. Apa sih SKP ku? Sekolah masak lak kon. Oh, iya. Saking pintere. Iya ta, gawe sapa kon kayak tape. Mari gak karu-karu. Sampai niku duduk tape ku cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono. Lah nyene ya samone iku. Nek sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku? Mau sik aku gak eroh, aman gak tau ndok omah. Kon nek nyilawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mau sik 15 kilo gentek. 15 kilo gentek. Lho, arisan barang kok arisan beras? Ya kon amakno duwe beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencuron sawat ngono lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gruntil. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu cak. Ana wong ngandek-ngandek. Nun. Ana wong ngandek-ngandek kowe. Kon lapo dipanani wong tukang nebang tebu ya. Sinten? Lho cak. Pangling. Sampean. Lho ya. Pangling apa sing dia main? Iya. Ning rumah saya iki sampean iki. Iya kok dengaren. Lho. Sama ini kaya apa sih? Apa pinara Pak Tohari. Lali ta? Gak lali, lu buat disik tau. Lu gak apa yang kelimpu ini? Lu gak apa aku? Ya iku, ele-ele mau ngonok gue nih, ambil-ambil tak bener kan dulu. Di ambil ini gue? Rencana nih tak. Di rencana, ini sekian nih pajak. Gak bener tak? Lu iya cak, urusan omah ini apa ini? Omahmu ini sakit cak. Tanggoni. Aku pun dipasang cendela kok. Tak kayak cendela barang. Ya syukuran malah. Sama pasang cendela. Oh, makan malik gak oleh angin. Malik gak oleh angin, bapak gelas. Ya sama gak mendela angin. Menimbang nyewak no aturin gak no cendela. Iya. Gak kan kayak cendela gak no angin-anginnya. Ya. Malik awak putih kena. Asyap. Anak demi-demi. Nang masalah cendela-cendela itu. Duduk itu. Lah apa masalah rumah itu? Oh dikapur, cak. Dikapur, wis tak kapur. Lah apa masalah kapur? Saya main mbak aku kalau ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kan itu ngomong apa? Ya apa sih main ini, cak? Aku masih tahu cara Jepang. Loh iya, iklo sewan, sewan. Oh jangan sama tuku tadi. Iki? Wong kontrak kok sewan. Nah iya kontrak iklo kontrak. Masalah kontrak. Ya gak kena, kontrak gak rong tahun. Nah apa kan beli ini mana? Tahun gak? Gak setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ini loh. Mulai Januari, pendak Januari. Nah iya setahun. Setahun. Kelimat. Kelimat 10 dino iki malahan. Nah aku merindu ini jelasinnya sampe ini ya apa. Ya sih tetep tak goni. Nah ya iki kurang. Nah kemanya ini sampe ini tetep goni. Tambah mana, gimana loh cak? Lah tambah double-double kan. Loh, double apa sih? Kok gak tak kontrak ilang tahun? Setahun. Lu cari siapa? Lu cari bosnya sampean. Nini. Gak apa cak. Lah iki kuatan sini iki. Kok dimajak kan dudu. Kon iki ya apa gak kena dipercaya? Apa sih, Cak? Kontrak biyen kon tak kei rong tahun nak duwe. Iya, sepurane ae tak kontrakno mes tahun Cak Bontang. Kon ya apa? Kon iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei opo sih sampean iki? Ya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo titik gendaan. Bentang. Wedi, kok dhisik ta? Yo, blane ngene iki yo apa sih? Wis, wis. Ngomong sama Pak Tohari ngono. Kape dina becik iki njaluk mrene. Wis, aja sampean tukaran nduk warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali. Kliru sampean iku ngene ya. Yo apa? Sarane iki wis barang sing wis. Sampean apiki, menawa sampean kurang bener. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki tongkrah. Iya iya iya. Sampean ya apa carane lah Mbak aku. Nggih kula semados Pak Tohari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih. Kon semoyo pirang dina? Duit tekan ndi? Kok mendal nang aku sih. Ya sampean semoyo. Ya kapan lah saiki kon kapan njaluk duit mana? Enggak ya pokoke sak ana sampean niku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Wulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari iki. Tangan sampean. Mari Januari lak tono tangan sampean niku. Februari. Iya, apa Februari iki? Enggak, Februari ku ora tak yo. Ya saya ngurut sama wis Mei Mei ya wis Mei ya apa ya duit piro sih sampean saya iki piro duit piro jajan nomor iki duit opo kayak bayar golep ngono Wis aku saiki kita tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya. Sepuntene lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak tahu kok. Sampai aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean, Nggo. Heeh. Ya. Enggak wis ditenono kok ya. Sabar ya, Pak Tohari. Sabar lak sungkan sampai aku takoni. Ya apa kan ini? Ya apa? Ini diatur tak kan? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak cak, ya arisan barang. Lah aku kok ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, cak. Mene mbene iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopak-ngopok ngono. Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ai. Coba ngklambimu. Loh. Kok aku kok ndek klambi lho. Kon aja guyu. Mangga ya. Kon habis tak kandhani mene mbene iku kandha barek wong. Jadi aku iso ikhtiar tapi dino becik di tagi kontrakane omah. Mangane ta nek aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe mu nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido, aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu. Lho gowo enak gak nyingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir lo. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku. Panjane wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran nang awak yo kangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk kangen ngomongnya ah wis pringis-pringis yo kok tak kapel kon nggo pringis apa kan apa kok pringis-pringis gak ndelok prene wong kae wong prenco wong pringis-pringis iyalah tibae kemang alis sih prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe. Ono apa kok rupane kok besengmu ta? Wis. Mari ke sandung ta. Nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku. Lho, tambah jemek dadakno. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras. Ya mbok jek karo jalan. Iya aku njaluk pertimbangan kon kok. Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbelae apa? Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak oma to. Ya periksa aja gak watu ae. Kontrak oma periksa. Rasa aku ngedono penyakit. Kontrak oma rong tahun dadakno yumu. Mulane gak dhewe ta. Lah iya. Cilik-cilik sak meter pesagi ngono sing penting masih cilik nek dhewe lak enak. Tapi kon dhewe balungan sih. Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik. Ah iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumis gak anu omahku ya. Nandi? Mbuh mule nang. Nang gede. Lho, ya aku kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Mosok sih. Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab. Lho, sebab ya apa kok melok kan tanggung sampeyan. Ya tapi wong nyengger karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah kak kena saiki kena meni. Aduh saiki ada tiga cara golek meni ya. Iku anu iku kewajiban peno. Ya dirunding musyawara. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal. Lho. Si apa sih omae? Omae wis entek. Lah mantek lah apa kok nggone ya golek liya. Kontrakane entek. Nek omae sik wudu. Sak omae. Nek omae wudu. Lah tanggung jawab peno ya apa entek? Gumun bare kono ya berbahaya. Lha oma sing tak nggoni kontrakan entek. Ya ditambahi, Cak. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lha pernah katanya nyekel dhuwit ta? Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen. Lho, iki jalan buntu aku iki, ya apa ya? Jalan buntu ya njaluk tulung wak bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi. Supaya nek tembusan ilang. Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap. Lah ya iku. Jadi wis kentek nakal lah. Loh, tak kentek akal ae nang sumber poro ngae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal si poro le dhuwit. Iya, iya. Anak peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok melok makne, kan sing melok makne? Melok makne kabeh. Bapak panjenengan. Lah enteng. Lho sapa? Lah enteng menan. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami safari ben diumetno nek cak. Ngumet wis kok isa jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire kowe, wak ngono. Kok isa ro bosen barak. Oh wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pinjo ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep. Tapi nek ping pira? Apa nih? Ping pira sapa nang arek-arek iki? Wis ana ping 4 tapi sing bosen. Ya menemu ni bosen. Lha kok wira ya gedisian kowe. Ya apa? Gak tak golek tenaga wis ngene. Ya apa ya penak. Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Eh pomo lak kungkum lak katuken. Iya, nyemplung kali sih. Iya. Ah gak iso ngelangi lho. Mosok ala wong jleb ngene tok diluk muncul. Jleb nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene. Gak mungkin ya. Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Wong ngoli-ngoli ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho, 1000 ta repes? Hah? 1000 apa repes? Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep. Gegeran? Heeh. Opo hasil? Lho, iki digawe anu wong, wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah, lek aku nduwe utang peno ngono lho. Oh, iya. Awakmu utang aku. Iya. Lah lek aku utang peno lak pantes. Iya. Lek peno utang aku gak pantes, Cak. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lagi. Iya, lho. Iya. Tapi ndelok sing liwat. Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbula, Cak. Heeh. Ya. Mumbul. Iya lek tak sabet dhuwur mumbula supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesang-sang aku bali. Nek kon sabet nisor. Tak sabet nisor mendeko. Aku mendek ya. Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti. Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet. Wis saiki ana dok kekeran. Lah ana wong welas mesti perkara napa sih niki ngene. Ya, soal dhuwit ya. Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100. Heeh. Dhuwit opo? Cocokake 100. Pakaian piro? 5000 saya. Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000. 20 20. Ya, mesti golek wong, golek. Suwi-suwi lak tambahke. Tak jupuk ya. Ya opo? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep. Iya. Iya. Aku sing gawa. Nek sing gawa aku. Wong aku sing nagih. Heh? Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Heeh. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000. Iku sewa ta? Nyewa. Pun menae sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho. Tapi ojo sampe rokak amanan jo. Iya. Wis. Nek ya. Iya ya. Oh iki ta. Nek arep lawang. Aku ngancam kono. Iya. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genah kono iki? Ya kan wong sian. Oh sedur. Wis kan apa? Utang ya utang. Ya utang. Eh. Oke. Halo. Masuk. Ya nek wong gua. Ya sepurane cak. Hah? Aku gak iso mbayar. Ya apa? Apa? Kon jalu sepuro mana? Iya. Wonge menggok ngrene. Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh. Kira-kira wong jereh iku. Lah wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok. Lah penen nyekel pedang wae wedi. Oh, gak didodone dhisik. Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge. Ya apa? Ya apa? Pernah lagi aku dah. Loh, gak ditagih ya wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Loh, wulan tek wulane. Ya pernah iku tebel iki. Ah, wong sabar iku ana batese. Kepengin podel lah kon. Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho. Lho, iki gak oleh geger nduk embung gak oleh. Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ya wulan maneh. Wulan-wulan maneh tek wulane. Hah? Ah, gak ojo. Oh, kon tak wajo pisan dhisik. Sepuran dhisik. Pedang ya, pedang. Kenapa gak tinggal pedang itu kan? Tak sempal batukmu kan? Oh ngomong aja kasar-kasar loh. Ya oleh gak kasar ya orang diutang-utang ya api balik no. Semuanya. Nah ya semuanya lah orang semayan. Ini aku aja gak Berarti barang ini ya nek kapan gak kok bacokno kok bacokno urusan ya lho iki. Ya bisa ngono misi jan. Kena menen barang gak nyekel. Piras utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong. Lah iya udah 20.000. Ben ilingo, ben ilingo. Wis aja kakek ngomong kok. Sese sewa apa-apa. Oh, kon iku tak sebet pisan. Loh, kok salah paham aku kena sebet. Lah ya apa iki butuh duwe kan? Iya butuh duwe tapi aja atine bacebet ngene harus Jopati lho iki. Lah iya, ya apa kalmu? Iya, Pak. Iso ngeketok gak? Alon dhisik ta. Kok susah wae tak banting pisan engko. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Pengen iki. Tak di 20 saurna wis. Ngono ta, Cak? Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurna gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki. Iki lho celengan. Nyaur jagano kanca. Kae piye, Mang? 20. Ae ndi? Iya kok dhisik ta. Durung kok terima ta. Kawan ya. Sepurane ta ya. Lah anu tak sahur lho nek kowe. Gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tak sahur nek bersih iki. Iya. Lho ya apa? Wong sithik 20.000. Ya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omahku kurang. Lho. Iki lak sik isu ah. Iya. Sik isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Ya wis maneh. Wis dutune ae. Iya, maneh. Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iku lho wong. Iya rupa. Ya, ya apa? Ya. Ya apa? Iya apa saya dimulai lho. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok kon iki gak pisan gak pindho. Kok nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet sebet ngenteni apa? Ayo nyebet ta. Ayo. Tak cekeli. Ayo. Ayo tak cekeli. Ayo. Sep. Ayo. Ayo. Lapo bali. Ayo. Ayo. Lapo bali. Ayo ayo. Iki lapo sih iki? Aku nyaur duwe bali. Ayo bali anjuri. Hah? Hei, enggak ngeri aku ini. Jumpa cewek. Jumpa cewek, jumpa cewek. Kau ini. Jumpa cewek. Hei, apa? Mana nak nyekel pedang? Nyekel pedang, ojo kenceng-kenceng lah merocot nang batokku. Ya, wis tak kira-kira. Wah, ya, Pak. Duit rong bolo, kari bolong bolo. Ya, lah duit ini, Mang. Nah, itu memang kau jumpa duit, jumpa kabeh. Jumpa kabeh, ini memang ya apa, Rek, Mang? Lah, tambah rusak bisa, Mang. Rusak, ya. Wong iku biasa wong iku bola-bali. Lah kateng nyusuk. Lah kateng nyusuke kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Tak sampe mroco tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kancom. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian ya. Oh, kon iki. Wis aku gak nyari. Aja nyari apa? Wis tak wahani peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajen kok gak kenek. Ya jeni apa ping pira kon. Pokoke aku gak gelem nyaur. Aja nyaur ayo. Ngantem ta? Ayo ayo ayo. Ayo ayo. Lah apa iki? Loh, wak bayi. Wak bayi, wak bayi. Lah apa iki? Anu, diutang betul. Kulo kasih dibaca, Pak. Hah? Kasih dibaca. Lah perkara apa iki? Utang. Utang. Iki cowek kurang ajar iki. Pengutang lo kok dikurang-kurang ajar. Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam. Loh, senjatamu sih iki. Wah, wah, wah termasuk wong bawel temen iki. Ngoten watake kasar, Pak. Loh, kok kasar-kasar kasur? Hah? Aja ngono kan. Sapa sing kasur kasap? Ngene gak kurang ajar kon iku. Kurang ajar ya nek. Dadak awakmu wani kok ndae kesrun desa kene, ate tukaran, eh? Lho, tukaran iki lak urusan enten. Ora sapamu sapape. Lah nek mboten sebabmu sapape lan apa gegeran? Ya apa asale asale asale ya. Asal mulai niku lak kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku. Sini nyampe. Aku kebayan. Eh, alah. Mecicil, mecicil. Tidak ada, mau kebayan. Tidak ada, Nari. Tapi itu geger, tengah dalnya no, apa sih? Ini gua mboten geger, Pak. Tapi kenyataan ini mboten guyon, guyon. Guyon tak geger. Guyon temenan kok. Temenan, ngomongin bajak temen kok guyon. Iya. Kok ini guyon dasarnya kok ini? Lupa aku dikongkong guyon kok jadi. Guyon kok gak ada senjata yang ngomong-ngomong tak guyon. Ya tapi barang ini mboten barang kula. Teka sama barang ini, Kasar? Duki Kartolo. Teka Kartolo? Enggak. Saya mikir ini. Halo. Sampeyan mikir. Kok sampeyan mikir, ya mikir. Kok apik lah kamu lho. Ayo, Pak. Kon sik enom ya, ada biang kelah dinare iki kon. Apa ngejak tukaran darah iki teko kon gamane? Kon sik enom. Aja melok ae. Penom sik enom. Gaman apa? Lah barang iki jane teko kon. Sinten ngomong? Blontak sampeyan wong tuwa. Lah terus kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik. Polis ini aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang. Lah sampeyan apa? Loh. Cari berang itu kok ini berang? Lah nggih, berang lak teko kon lho. Terus sinten niku? Tar blodang. Lah nggih, duwe kula. Ah, ini jelas ya. Nek ngono sumber perkara teko kon. Kriminal kon. Kriminal melok ae. Eh, berangkat kandhani kok. Namun ndi? Balik desa diurus karo perkara berang iki. Iya, berangkat marang perkara tok ae. Apok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan. Bladang. Lapo ngomong ijen. Ya lah sampe napa napa balik mari. Ngerti kon? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon? Ngurus napa mari? Ayo berangkat ke desa. Loh, melok pisan. Loh, kata diurus. Iya, melok. Aku melok, elok.